memang suci dan mulia. Miang Community New Palapa. Kita koyo lagi bos. Matur suwun. Terima kasih bos. Asik. Terima kasih bos. Cinta di hati dan waspada jaga, pelihara serta kuasailah, sehingga sampai waktunya lal bagimu berdua. Bila biduk cinta tiba di titik nikah, banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang. Korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Syukurilah anugerah cinta, pelihara nilai citra cinta. Ya. Oke, okay. Terima kasih Mas.